mang indah saiku, bunga indah sa tangkai, namun di hati ko lain, hanya kah dia surang, cinta denai curaka. Bumi satapa tangan, bintang seribu malam, takkan tadayo tarangnya bulan, siang tak bayang-bayang, malam jadi rahsia. Kalombang tangan diayun cinta. Bumi satapa tangan, bintang seribu malam, takkan tadayo tarangnya bulan, siang tak bayang-bayang, malam jadi rahsia. Kalombang tangan diayun cinta. Kau kan